kemudian dihisap, dibalas, apakah dengan surga atau neraka, itu sudah cukup. Ya, adapun mengimani nanti masalah ya haud, mizan, sirat, ya, dan yang lainnya, itu semua tidak dituntut. Tapi kalau mereka mengimani bahwasanya nanti akan ada surga atau neraka dibalas, itu sudah cukup. Ya, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin menyatakan, amma tahqiqu hadzal maqamin ladhi huwa al-yaumul akhir, nanti akan ada ahwal, berbagai kengerian, kemudian dia cukup diam, itu sudah berarti dia sudah dianggap haqqaqa rukna, berarti dia sudah dianggap merealisasikan keimanan kepada rukun hari akhir ini, wa huwa al-imanu biyaumil akhir. Idza sa'atahu hal tu'minu bil haud, anda, kalau anda bertanya padanya apakah anda beriman pada haud, qala mal haud, kemudian dia mengatakan apa itu haud. Ya, ana ma'arifu hadzal haud. Saya enggak tahu apa itu haud. Wa idza sa'altahu hal tu'minu bil mizani? Kalau anda tanya apakah anda beriman pada mizan? Qala ana ma'arifuhu. Ya, saya enggak tahu. Fa innahu yu'arrafu. Maka dia dikasih tahu. Bin nusus ad-dalati 'ala dzalik. Dengan nusus, dengan dalil-dalil Quran sunnah yang menunjukkan akan adanya haud, akan ada mizan. Li'anna hadza min al-'ilmi at-tafsili. Karena ini merupakan pengetahuan yang butuh perincian. Ya, alladhi innama yajibu al-ilmu bihi ba'da ikhbarihi bima ja'a fi nusus 'alaihi. Ya, yang wajib beriman kepadanya, ya, wajib beriman padanya setelah dikabarkan ada ilmunya ini dari nas-nas terkait hal ini. Kalau dia sudah dikasih tahu, dia wajib beriman. Tapi kalau dia enggak tahu, ya, dari tadi itu. Ya, jadi saya ulangi ya, kalau kita bertanya pada seseorang apakah anda beriman pada hari akhir, dia katakan iya, nanti akan dibangkitkan seorang, akan dihisap, akan dibalas dengan surga atau neraka, hasb, cukup, udah, maka dia dianggap beriman kepada hari kiamat. Kalau kita tanya, kamu tahu haud? Enggak tahu. Tahu mizan? Enggak tahu. Dianggap cacat enggak beriman pada hari akhirnya? Enggak cacat, kecuali ketika kita kabarkan, ini ada dalilnya haud, ini ada dalilnya mizan, dia wajib beriman. Yu'arrafu, dia wajib dikasih tahu. Simple kan? Simple ya. Nah, ya. Ar-ruknu as-sadis qala bil qadari khairi wa syarri. Nah, kemudian rukun yang keenam dari rukun iman, yaitu beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Al-imanu bil qadari, ya, yaitu beriman pada takdir. Tahqiqu hadzal rukni, nah, realisasian rukun ini, ayya'lama wa ya'taqida wa yu'mina bi anna kulla syai'in yahdusu fi hadzal malakuti bi khalqillah. Wa qad sabaqa bihi qadarun. Wa anna Allaha 'alimun bi hadhihi al-ahwal wa tafsilatiha bi khalqihi qabla ay yakhluqahum wa kataba dzalik. Ya. Perealisasian rukun yang keenam ini, yaitu seorang dia mengetahui, ya'lama ayya'lam wa ya'taqida, dia mengima, dia meyakini, wa yu'mina, kemudian dia mengimani bahwa segala sesuatu yang yahdusu, yang terjadi di alam semesta ini, itu semua diciptakan oleh Allah. Wa qad sabaqa bihi qadarun, telah berlalu takdirnya. Wa anna Allaha 'alimun bi hadhihi al-ahwal, bahwa Allah mengetahui semua keadaan ini, wa tafsilatiha, dan segala perinciannya. Ya, bi khalqihi, Allah mengetahui semua keadaan ini akan makhluk-makhluknya, qabla ayyakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Wa kataba dzalik, dan Allah telah menulis hal itu di Lauhul Mahfudz, dengan Allah memerintahkan pena menulis takdir. Wa idza amana, apabila seorang sudah mengimani, anna kulla syai'in qad sabaqa bihi qadarullahi, bahwa segala sesuatu telah berlalu, sudah terlebih dahulu ada takdir Allah, fayakunu haqqaqa hadzar rukna, berarti dia sudah dianggap merealisasikan rukun ini. Al wal imanu bil qadari, al imanu al wajibu yakunu ala martabatain. Ya, maka beriman kepada takdir, keimanan yang wajib itu ada dua tahapan, dua martabat. Al-martabatul ula, yang tingkatan yang pertama, al-iman bil qadari sabiq liwuqu'il muqaddari hadza yashmalu darajatain. Yang pertama, mengimani takdir yang dulu akan terjadinya semua yang ditakdirkan. Ini mencakup dua tingkatan. Ad-darajatul ula, tingkatan yang pertama, al-ilmu sabiq. Kita mengimani ilmu Allah yang terdahulu. Fa inna Allah ya jalla wa ala ya'lamu ma kana wa ma sayakunu wa ma yakunu wa huwa ma huwa kainun wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Perhatikan. Apa itu ilmu Allah sabiq? Kita mengimani bahwa Allah ya'lamu, mengetahui ma kana, apa yang telah terjadi. Wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi. Wa ma yakunu, dan apa yang sedang terjadi. Wa ma huwa kainun, dan apa yang nanti akan terjadi ini semua. Wa ma lam yakun, dan yang tidak terjadi. Lau kana, seandainya itu terjadi. Kana yakunu, kaifa kana yakunu, bagaimana itu terjadi. Simpelnya begini, Allah mengetahui ya yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana jika itu terjadi. Yang tidak terjadi, bagaimana itu terjadi. Kan kalau yang terakhir ini, yang keempat, kita sering begini, ah coba aja saya ngelakuin ya, memangnya kita tahu hasilnya kalau kita melakukan. Coba saya gak kesitu ya, memangnya kita tahu hasilnya 100% kalau kita gak kesitu. Tapi Allah tahu. Ya, orang-orang kafir di akhirat mereka minta kepada Allah, Rabbana absorna wa sami'na ghairab, kami telah mendengar, kami telah melihat. Farji'na, kembalikan kami ke dunia, ke alam dunia. Na'mal solehan inna mukinun, kita akan beramal soleh, kita udah beriman. Dia berandai-andai minta dikembalikan. Dia mengatakan, saya sudah beriman, saya sudah melihat, saya sudah yakin, kembalikan kami ke alam dunia, kita akan beriman, kita akan beramal soleh di dunia. Tentu kalau ya makhluk yang dipaparkan demikian, yang disodorkan kalimat demikian, akan iba, akan mengatakan, oh ya udah, kamu nanti saya kasih kesempatan pertama ya, begitu kan? Nah, kesempatan pertama, kasih kesempatan. Ya, awas ya, kamu ya mesti beramal ya. Kenapa demikian ini? Karena si makhluk nggak tahu, masih spekulasi. Dengan dia dikembalikan ke dunia, apakah si kafir ini akan beriman beramal atau kembali kafir? Kan begitu. Apalagi melas-melas, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Sedangkan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, bagaimana jika itu terjadi. Sekarang begini, dikembalikannya orang kafir ke alam dunia, terjadi enggak? Enggak terjadi. Dan Allah mengetahui. Allah berfirman, walau ruddu la'adu limanhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan, kata Allah, walau ruddu ya la'adu, tentulah mereka akan kembali mengulangi. Limanhu anhu, dari apa yang dulu mereka dilarang. Mereka dilarang berbuat syirik, dilarang berbuat maksiat, dilarang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ternyata Allah pasti ya, lau ruddu la'adu. Nah, pakai lam jawab lam. La'adu, mereka pasti akan kembali. Limanhu anhu, dari apa yang dulu dilarang oleh mereka. Sampai Allah sebutkan, wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Allah tahu, pasti. Sementara di kalangan makhluk, beri saya kesempatan kedua pak, ah paling kamu ntar ngulang lagi, gitu kan ya. Ngomong ketika istrinya ngambek, beri aku kesempatan sekali lagi. Kata istrinya, kamu dikasih kesempatan malah cari kesempitan. Kenapa Abdillah ketawa? Emang ada yang lucu? Hah? Pak Azza ini kecil-kecil apa? Ya. Taib barakallahu fikum. Taib. Nah, perhatikan. Ilmu Allah as-sabiq. Ilmu Allahi as-sabiqu bikulli syai'in bil kulliyati wa bil juz'iyati. Maka ilmu Allah yang terdahulu, yang azali, yang dulu, yang sebelum ada awal itu, bikulli syai'in, yang ilmu Allah itu yang mencakup segala sesuatu, bil kulliyat, secara keseluruhan, wabil juz'iyat, maupun parsial-parsial. Ya. Bijala'ilil umur wa bitafsilatiha, dengan berbagai perkara yang jelas dan perinciannya. Hadzal ilmu as-sabiqu, ini ilmu Allah yang terdahulu, ilmu azali. Kama qala jalla wa ala fi akhir suratil hajj, sebagaimana firman Allah di akhir surat Al-Hajj, Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard? Apakah engkau tidak mengetahui Allah mengetahui segala yang di langit-langit dan di bumi? Wa qala fi ayati suratil an'am, dan Allah berfirman di sebuah ayat di surah Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisinya lah, di sisi Allah, ilmu mafatih, ya, kunci-kunci ilmu ghaib, la ya'lamuha illa hu, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Dia mengetahui apa yang ada di bar, di daratan, wal bahr maupun di lautan. Wa ma taskutu min waraqatin, dan tidaklah ada waraqah, ada satu daun, dia taskutu, dia jatuh, berguguran dari pohonnya, illa ya'lamuha, melainkan Allah mengetahuinya. Wa la habbatin fi dhulumatil ard, dan tidaklah ada satu habbah, biji-bijian di dalam kegelapan tanah. Wala radbin wala yabisin, tidaklah pula suatu yang basah, wala yabisin maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan itu semua sudah tercatat di kitab yang mubin, yaitu di Lauhul Mahfuz. Fabayyanallah, maka Allah menjelaskan, anna ilmahu, bahwa ilmu Allah, bil asya'i as-sabiqi, dengan berbagai perkara, segala perkara yang terdahulu, annahu ya'lamu kulla syai'in, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Al-kuliyati wal-juz'iyati, yang kuliyat keseluruhan maupun juz'iyat parsial-parsialnya, ya. Al-umura al-jaliyata wa tafasil al-umuri, perkara-perkara yang jaliyah, yang jelas, maupun perincian-perincian segala perkara. Hadal ilmu al-awwal, ini ilmu Allah yang awal. Wa hadal ilmu lam yazalillahu aliman bihi, dan ilmu ini lam yazal Allahu, lam yazalillahu, ya, aliman bihi, Allah senantiasa berilmu dengannya. Ilmuhu azza wa jal bihadhil asya'i bi jami'i tafasili khalqihi, ilmu Allah azza wa jal dengan segala sesuatu ini, dengan seluruh tafasil perincian-perincian makhluknya. Ilmuhu biha awwalun laysa lahu bidayatun, ilmu Allah ini awal, enggak ada awal, enggak ada permulaannya, enggak ada bidayahnya. Jadi jangan dipikir Allah ada suatu masa yang Allah mengetahui, berarti ada dong suatu masa belum, waktu itu Allah belum mengetahui. Ya, kan kayak kita begini. Kapan sih kita tahu? Hari ini. Berarti kemarin kita enggak tahu. Nah, ilmu Allah azali. Apa itu azali? La bidayata lahu, yang enggak ada awalnya. Ya, yang enggak ada awalnya. Jadi Allah berilmu mengetahui semua. Itu sejak dahulu, tidak ada awal, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Kalau manusia, iya. Innal insan lam yulad aliman. Manusia enggak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ya. Dalam keadaan berilmu enggak, dia enggak tahu apa-apa manusia. Kemudian belajar, dapat hidayah, dia jadi tahu. Dan ilmunya pun enggak abadi. Terkadang lupa, pikun, hilang, dia pun mati. Ilmu Allah azali dan abadi. Azali tidak ada awal, abadi tidak ada akhir. Simpelnya begitu. Ad-darajatus tsaniyah, ini derajat yang pertama tadi ilmu. Ini penting ya. Kalau ada orang mengatakan, ya, segala yang terjadi, yang akan terjadi, yang nanti akan terjadi, Allah belum mengetahuinya. Ini bukan cuman orang cacat dalam masalah takdir. Ijma ulama dia kufur. Karena yang namanya qadariyah, pengingkar takdir, itu ada dua. Gulatnya, ya, ini yang kufurnya, dan yang satunya lagi, ini yang tidak dikafirkan oleh para ulama. Yang sampai derajat kafir, yang mengingkari ilmu Allah. Allah gak tahu apa yang akan terjadi. Ini berat sekali ini. Ya. Taib. Nanti ada pembahasan kapan qadariyah tidak kufur, tapi tetap teranggap bid'ah. Tetap teranggap bid'ah. Pelakunya ahli bid'ah. Taib. Ad-darajah tsaniyah, derajat yang kedua. Nah, ini penting nih. Al-kitabah, mengimani kitabah, penulisan takdir. Mengimani bahwa semua yang telah sedang akan terjadi itu semua telah dicatat di takdir. Ayyumina al-abdu, seorang hamba mengimani annallaha kataba ma, ya, kataba mal khalq amilun, ya, kataba mal khalqu amilun wa kataba ahwal al khalqi wa tafsilati dhalika qabla ay yakhluqa as samawati wal arda, bi 50,000 sanah. Ya. Dan Allah kataba telah mencatat, menulis ahwal berbagai keadaan makhluk. Ya, ahwal al-khalqi wa tafsilati dzalik, dan Allah telah mencatat perincian-perincian hal tersebut. Qabla ayakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sanah. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana dalam hadis yang sahih mengenai hal itu. Wa dzalika indahu fi kitabin ja'alahu fil lawhi al-mahfuz. Yang demikian itu di sisi Allah. Di dalam sebuah kitab yang Allah jadikan di dalam lauh. Lauh itu lembaran mahfud yang terjaga. Lembaran yang terjaga. Lauh, lembaran-lembaran yang terjaga. Mahfud, terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari yang namanya taghyir, perubahan. Dan yang kedua, terjaga dari diketahui oleh makhluk, siapapun makhluk tersebut. Gak ada yang tahu. Ya. Kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah ada biji-bijian dalam zulumatil ard, dalam kegelapan bumi, dalam kegelapan tanah. Wala ratbin, tidaklah sesuatu yang basah. Wala yabisin, tidaklah sesuatu yang kering. Illa fi kitab, melainkan itu semua sudah dicatat dalam kitab mubin, yaitu kitab mubin, kitab yang nyata, yang jelas, yaitu lauhul mahfud. Fa asbata annahu fi kitabin, maka Allah menetapkan bahwa itu semua ada di kitab. Wa qala Allahu azza wa jal, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan semua yang besar, yang kecil maupun yang besar, itu semua sudah mustatarun. Semua sudah tercatat. Ya, sudah digariskan. Ya. Maksudnya sudah tertulis takdirnya. Qad suttira wa kutiba, telah digariskan. Wa kutiba, dan telah ditulis. Fil lauhil mahfudi, di lauhul mahfud. Ya. Qala azza wa jal, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati fis sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allahi yasir. Apakah Anda tidak mengetahui, Allah mengetahui semua yang ada di langit-langit dan di langit dan di bumi? Inna dhalika fi kitab, sesungguhnya itu semua di dalam kitab. Wa inna dhalika 'ala Allahi yasir, semua itu mudah bagi Allah. Bayyana anna kulla syai'in innama huwa fi kitab. Dan Allah menjelaskan anna kulla syai'in, bahwa segala sesuatu itu semua tercatat dalam kitab. Perhatikan di sini. Berarti lihat orang-orang awam, orang-orang kampung kita, ketika mereka menghadapi sebuah hal, ya, mereka mengatakan ini semua sudah digariskan, ini semua sudah suratan takdir. Berarti beriman pada takdir enggak? Beriman pada takdir. Makanya menghukumi kaum muslimin itu salamatul i'tiqad. Lihat tadi sebelumnya, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kita menghukumi orang beriman sama hari kiamat aja cukup. Seorang itu mengimani, dia dibangkitkan, dia dihisab, dia dibalas dengan surga atau neraka. Selesai, beriman sama takdirnya. Beriman sama hari kiamat. Adapun beriman sama haud, sama mizan, sama arosot, nah itu ghairu matlub, enggak dituntut. Itu setelah dia dikasih tahu ada dalilnya, wajib dia beriman. Kan saya sudah bilang sering, kita aja belum kenal pengajian kayak gini-gini, mana kenal kita haud itu apa? Ya. Ya. Kenal gak Pak Topik, haud itu apaan dulu? Apaan tuh haud? Telaga. Telaga apa? Telaga Nabi. Yang didatangi oleh Nabi dan umat beliau. Ya, di hari kiamat. Gak tahu. Padahal itu cakupan beriman kepada hari akhir. Ya, udah cukup itu. Perinciannya itu aja. Apa? Globalnya itu aja. Jadi orang-orang kampung kita yang gak tahu sama haud, mereka dianggap beriman sama hari akhir. Selesai. Jadi kita menghukumi kaum muslimin demikian. Mereka mengatakan, ini semua sudah suratan takdir. Beriman pada takdir. Selesai. Ya. Wa qad ja'a aidan fi sahih muslimin hadisi Abdullah ibn Amrin. Dan telah terdapat juga di dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah ibn Amrin, dari Abdullah bin Amr, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, kataba Allahu maqadir al-khalqi qabla ayakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Allah telah mencatat maqadir, seluruh takdir-takdir. Al-khalaik, seluruh makhluk. Qabla ayakhluqa, sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wahatani darajatani fil martabatil ula. Dua tingkatan ini, dua derajat ini ada di tingkatan yang pertama. Ya, yaitu ilmu dan kitabah. Ya. Ini perhatikan ini. Kita mengimani takdir yang lalu bahwa akan terjadinya apa yang ditakdirkan, yaitu mengimani ilmu Allah dan mengimani kitabah, penulisan. Ya, dan dua hal ini enggak boleh diselisihi. Tabarakallahu fikum. Nah, al-martabah tsaniyah yang kedua, tingkatan yang kedua aidan tahwi darajatain, juga mencakup terdiri dari dua tingkatan. Wahia. Ya. Tuwakiba wahia tuwakibu au tuqarinu wuku al-muqaddar. Ya, dan tingkatan ini tuwakib, dia menyertai au tuqarin, ya, atau dia selalu menyertai ini wuku'ul muqaddar, terjadinya apa yang ditakdirkan. Ya, ulad darajat, ya. Ulad darajatain, yang pertama dari dua tingkatan tersebut, al-iman bi anna masyiatallahi azza wa jalla nafidatun. Nah, yang pertama ya, yaitu mengimani bahwasanya masyiah Allah, bahwasanya kehendak Allah nafidah, pasti terjadi, pasti terwujud, terlaksana. Wa anna ma syaa Allahu kana, dan apa yang Allah kehendaki kana, pasti terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa yang Allah tidak kehendaki la yakunu, maka tidak terjadi. Falaisa samma syai'un yahdusu wa yahsulu fi malakutillahi azza wa jal illa wa qad syaa'ahu Allahu azza wa jal. Ya, falaisa samma, maka tidak ada di sana syai'un sedikit pun yahdusu, yang terjadi, wa yahsulu, ya, yang terwujud, fi malakutillah, di semua kerajaan Allah enggak ada sesuatu pun yang terjadi illa wa qad syaa'ahu Allah, melainkan Allah pasti menghendakinya. Ini berarti tahapan keimanan yang ketiga, yaitu mengimani masyiah. Yang pertama tadi apa? Mengimani ilmu. Yang kedua mengimani kitabah. Yang ketiga mengimani apa? Masyiah. Apa itu masyiah? Kehendak Allah. Simpelnya kita imani bahwa semua yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, Allah menghendakinya. Ya, Allah menghendakinya. Maka semua yang terjadi, kafirnya Fir'aun, berimannya Musa, kafirnya iblis, berimannya Adam, berimannya malaikat, berarti Allah kehendaki enggak? Allah kehendaki. Nah, dalam pembahasan masyiah ini penting sekali, karena kaum Jabriyah dan Qadariyah tersesat di sini. Kalau Qadariyah, mereka tersesat dari satu aspek ekstrim, Jabriyah tersesat juga dari satu aspek keekstriman yang lain. Bahwasanya masyiah, kehendak Allah, atau iradah Allah, itu ada dua. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyah ini yang disebut dengan iradah mahabbah. Artinya Allah menghendaki si hamba beriman. Allah menghendaki Fir'aun beriman. Allah menghendaki iblis beriman. Nah, iradah syar'iyah bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Ya enggak? Allah menghendaki iblis beriman enggak? Oh iya, sampai iblis gak mau, Allah tanya lagi, ya iblis, mamanaka antas sudah lima kholak tuh biada ya. Iblis, apa yang mencegahmu untuk gak mau sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Fir'aun, Allah kehendaki kebaikan gak? Sampai Allah utus Musa loh, bukan Allah utus ustad, nabi, rasul, Musa lagi, kalimullah lagi. Idhab ila Fir'auna innahu tagha, kan begitu. Pergi ke Fir'aun, dia itu melampaui batas. Sampai-sampai Allah sebutkan wa qulal lahu qawlan layyina, ucapan-ucapan yang lembut pada dia. Sampai demikian. Allah menghendaki enggak Firaun agar beriman? Menghendaki. Allah menghendaki enggak Abu Lahab beriman? Allah menghendaki enggak Abu Jahal beriman? Menghendaki. Tapi ini iradah apa namanya? Syar'iyah. Bisa terjadi juga bisa tidak terjadi. Nah, iradah yang kedua, iradah kauniyah. Iradah kauniyah pasti terjadi. Allah menghendaki Fir'aun kafir. Allah menghendaki Musa beriman. Allah menghendaki Umar bin Khattab beriman. Allah menghendaki Abu Jahal kafir. Iradah syar'iyah pasti terjadi. Apakah kebaikan atau keburukan? Tapi kalau iradah syar'iyah, Allah selalu mengajak kepada kebaikan. Tapi bisa juga tidak terjadi. Ya. Ngerti gak sih? Paham ya? Saya sering ngasih penjelasan itu yang sering berulang-ulang. Ya. Sering berulang-ulang. Allah menghendaki ya Umar bin Khattab kafir, iradah apa tuh Pak Taufik namanya? Allah menghendaki Umar bin Khattab kafir, iradah apa? Enggak ada. La syar'iyah wala kauniyah. Kenapa? Enggak terwujud. Enggak terwujud. Allah menghendaki Abu Jahal mati dalam keadaan kafir, iradah apa namanya? Kauniyah. Allah menghendaki Abu Bakar beriman, mati dalam keadaan beriman, iradah apa namanya? Syar'iyah dan kauniyah. Kauniyah terjadi, syar'iyah karena Allah kehendaki. Allah menghendaki iblis mati kafir, iradah apa? Kauniyah. Allah menghendaki iblis beriman, iradah apa? Syar'iyah. Tapi enggak terjadi kan? Allah menghendaki Adam bertaubat, iradah apa? Syar'iyah dan kauniyah. Paham sini ya? Ini pintu masuk ke pembahasan takdir. Nah, golongan, dua golongan yang sesat di sini, Qadariyah, pengingkar takdir. Karena mereka mengatakan, mana mungkin Allah menghendaki keburukan, kekufuran. Allah enggak menghendaki. Nah, ini semua tidak dikehendaki Allah. Nah, tersesat mereka di sini. Jabriyah tersesatnya lain lagi. Ini semua atas kehendak Allah. Kafirnya orang kafir, syiriknya orang syirik, maksiatnya orang maksiat, korupsinya orang korupsi, takdir. Jangan salahin. Tuh lihat dua golongan yang sesat di sini. Ahlussunnah apa? Di tengah-tengah. Allah, Ahlussunnah mengatakan Allah telah menginginkan kita untuk beriman dengan iradah syariah. Allah menghendaki Fir'aun beriman dengan iradah syariah. Tapi Allah menghendaki Fir'aun kafir dan itu terwujud dengan iradah kauniyah. Selesai. Udah cukup di situ aja. Pokoknya beriman pada takdir itu cukup simpel sini, imani, selesai. Enggak boleh ta'amuk, berdalam-dalam maksudnya apa? Apa? Kenapa ya Allah kok menghendaki Fir'aun kafir, kesian amat. Nah, ini nih konyol ini. Ya, apa urusan kita nanya-nanya kenapa Allah menghendaki Fir'aun kafir? Emangnya udah nyampe kepala kita? Semua perbuatan Allah pasti ada hikmah enggak? Wa ma khalaqta hadza batila. Allah enggak menciptakan ini semua secara sia-sia, enggak ada. Ya. Dugaan orang-orang kafir, ciptaan Allah, perbuatan Allah sia-sia, tanpa hikmah. Orang beriman meyakini pasti ada hikmah. Nah, hikmahnya itu ada kalanya kita ketahui, ada kalanya tidak kita ketahui. Yang kebanyakan tidak kita ketahui. Dan bukan urusan kita mengetahui, menyibak apa di balik hikmah kafirnya Fir'aun. Kita enggak dituntut untuk itu. Kita cuma dituntut mengimani takdir, selesai. Paham enggak sih? Ya, ini tamuk dalam takdir gini nih. Ya, kesian amat ya iblis ditakdirkan kafir. Padahal iblis juga enggak minta dilahirkan kayak begitu. Kasihan amat ya, Abu Jahal kafir, mati dalam keadaan kafir. Dia kalau tahu gitu juga gak minta dilahirkan. Nah ini orang ini, tamuk. Ya. Apa? Dia gak bakal nyampe. Allah gak boleh ditanya. La yus'alu wa hum yus'alun. Allah gak ditanya, mereka yang ditanya. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa aja yang Allah kehendaki. Ya. Emangnya siapa kita mempertanyakan, Allah kenapa sih begini? Enak aja. Udah kita itu tasrin, terima aja udah. Mengimani itu, beriman pada takdir itu aja. Kita terima. Imani ini tahapan-tahapan ini. Tahapan ilmu, kitabah, masyiah, kehendak Allah di sini. Baik, lanjut lagi. Waqad aradallahu kaunan. Ya. Dan sungguh Allah menghendaki sesuatu, ya. Sesuatu yang terjadi sawaun fidzalika taatil mutiin, apakah itu sama saja, apakah itu ketaatan orang yang taat au isyanil asina, atau maksiatnya orang yang bermaksiat. Sawa'un fi dzalika imanul mu'minin au kufrul kafirin, apakah itu keimanan orang yang beriman atau kekufuran orang yang kafir. Ini semua Allah kehendaki. Kehendak apa tadi namanya? Kauniyah. Fakulu syai'in yahsulu fi malakutillahi, maka segala sesuatu yang terjadi di kerajaan Allah ini semua, innama huwa biiznihi, itu semua terjadi dengan izin Allah, wa masyiatihi, dengan kehendaknya, wa iradatihi, dan keinginannya. Al-kauniyati, yang kauniyah, yang sudah ditakdirkan. Li'annal masyiata la tanqasimu, karena yang namanya masyiah, dia tidak terbagi. Innamal ladzi yanqasimu al-iradatu. Nah, yang terbagi itu adalah iradah. Wa masyiatullah idza utliqat. Ya, kalau disebut masyiah Allah apabila disebutkan secara mutlak, yu'na biha al-iradatu al-kauniyatu. Berarti yang dimaksud dengannya adalah iradah kauniyah. Ya, masyiah Allah berarti apa? Yang disebut masyiah Allah iradah kauniyah. Wal iradatu tanqasimu, sedangkan iradah baru terbagi. Makanya tadi saya di awal menyebut iradah, bukan masyiah. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Saya enggak nyebut masyiah kauniyah. Kenapa? Karena masyiah enggak terbagi. Karena kalau disebut masyiah berarti iradah kauniyah. Nah, kalau iradah baru terbagi ila iradatin kauniyatin wa iradatin syar'iyatin. Ah, iradah kauniyah yang itulah masyiah, pasti terjadi. Enggak mungkin enggak terjadi apa yang Allah kehendaki. Dan iradah syariah. Iradah syariah bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ya, yang terjadi berimannya Rasulullah, berimannya sahabat. Yang tidak terjadi berimannya musyrikin Quraisy. Padahal Allah menghendaki mereka beriman, ya enggak? Taib. Dengan iradah apa namanya? Syariah. Fa'ammal masyiatu fahiyya masyiatullahi fi kaunih. Adapun masyiah kehendak Allah, maka itulah masyiah Allah. Ya, fi kaunih, dalam kaunih, kaunnya, takdirnya. Hadihi ad-darajatul ula. Inilah derajat yang pertama. Tuwakibu wuku'al muqaddari. Yang ini menyertai, ya, terjadinya apa yang ditakdirkan. Ya. Fala yumkinu an ya'lama al-'abdu syai'an yakunu muqaddaran min Allah illa wa hadha syai'u qad syaa'a Allahu qad syaa'ahu Allah. Dan tidak mungkin ayya'mala al-'abdu syai'an, tidak mungkin seorang hamba mengamalkan sesuatu amal pun, ya, yakunu muqaddaran, yang itu ditakdirkan dari Allah, melainkan sesuatu tadi yang diamalkan oleh hamba qad syaa'ahu Allah, melainkan itu pasti sudah Allah kehendaki. Ya enggak? Kita beramal nih, ini kita duduk di majelis ini baca usul salasah, Allah kehendaki ya? Allah kehendaki. Ya. Iradah kauniyah, iradah syariah. Ya, dan bila ada orang yang duduk-duduk di majelis melalaikan majelis khamr, Allah kehendaki enggak? Allah kehendaki enggak? Iya, masyiah. Iradah apa namanya? Kauniyah. Tapi bukan iradah syariah. Iradah kauniyah. Ya. Ad-darajah tsaniyah. Udah azan ya? Hah? Baik. Tingkatan yang kedua, ayyu minabi annallaha khaliqu kulli syai'in. Itu seorang mengimani bahwa Allah mencipta segala sesuatu. Nah, ini yang keempat. Yang pertama, kita beriman pada takdir. Yang pertama, ilmu. Yang kedua apa? Kitabah, pencatatan takdir. Yang ketiga apa? Masyiah, kehendak Allah. Yang keempat, al-khalq, penciptaan. Simpelnya gini, kita mengimani semua yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, itu diciptakan oleh Allah. Ya, itu diciptakan oleh Allah. Ya. Fa kullu syai'in makhluqin wallahu khaliquhu. Maka segala sesuatu yang makhluk, kalau makhluk berarti alladhi yukhlaq, yang diciptakan, berarti itu Allah yang menciptakannya. Ya, apa aja? A'malul ibadi, amal-amal hamba. Amal-amal hamba semuanya. Wa ahwalul ibadi, keadaan hamba semuanya. As-samawati wal ardu, langit-langit, bumi, manfis samawat wa manfil ard, semua apa-apa yang ada di langit dan di bumi, maupun hambanya, keadaan hamba, amalan hamba, itu semua Allah ciptakan. Ya, manfis samawat wa manfil ard al jamiu khalaqahu. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi, semua Allah ciptakan. Makanya Qadariyah disebut majusu hadhil ummah. Majusinya umat ini. Ingat, majusi meyakini di alam semesta ini punya dua pencipta. Ya. Pencipta yang pertama, Tuhan, kata mereka, dewa kegelapan. Dewa kegelapan inilah yang menciptakan keburukan. Pencipta yang kedua, dewa cahaya, api. Itulah pencipta kebaikan. Makanya mereka menyembah api. Menyembah api, dewa kebaikan. Dewa pencipta kebaikan. Nah, Qadariyah, kaum Qadariyah yang mengingkari bahwa enggak kok, Allah enggak ciptakan ini kok. Allah enggak ciptakan ketaatan, Allah enggak ciptakan kemaksiatan, Allah enggak ciptakan kekufuran, Allah enggak ciptakan, kata mereka. Ini berarti disebut majusi hadil ummah. Kenapa? Karena dia menganggap ada pencipta selain Allah dalam perbuatan kekufuran orang kafir, kemaksiatan orang yang maksiat, ketaatan orang yang taat, dan seterusnya. Berarti dia menetapkan. Bahkan ini lebih buruk daripada kaum majusi. Kaum majusi mengatakan cuma ada dua. Oh, ini banyak. Si fulan yang menciptakan perbuatannya, ya si fulan. Si Alan yang menciptakan perbuatannya, ya si Alan. Hindun yang menciptakan perbuatannya, ya si Hindun. Abu Jahal yang menciptakan perbuatannya, ya si Abu Jahal. Berarti banyak sekali pencipta. Ya. Baik. Sudah azan ya? Azan dulu kali ya? Ya. Azan dulu. Cukup kali ya? Nanti kita lanjut habis isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi Qadariyah disebut majusu hadhil ummah? Nabi yang bilang Qadariyah majusi umat ini. Karena majusi menetapkan di alam semesta ini ada dua pencipta, yaitu dewa cahaya, pencipta kebaikan, dan dewa kegelapan, pencipta keburukan. Maka mereka menyembah pencipta kebaikan menurut keyakinan kufur mereka, yaitu dewa cahaya, yaitu api. Maka mereka menyembah api. Nah, Qadariyah disebut oleh Nabi sebagai majusi umat ini. Kenapa? Karena mereka meyakini kekufuran si fulan yang menciptakan adalah si fulan. Kebaikan si Alan yang menciptakan adalah si Alan. Atas dia sendiri, ciptaan dia sendiri. Berarti Qadariyah ini lebih buruk sebenarnya. Karena mereka menetapkan begitu banyak pencipta selain Allah. Baik ketaatan orang yang taat, maksiat orang yang maksiat. Lihat, tadi sudah kita baca sampai paragraf yang bawah ya. Sekarang paragraf terakhir. Kata Syekh, fa'idha aradal abdu ayya'mana syai'an. Maka apabila seorang hamba dia ingin mengamalkan sesuatu hal, fa innahu la yakunu illa idza syaa Allah. Maka hal tersebut tidaklah melainkan Allah pasti kehendaki. Ini yang itu ya. Wa khalaqallahu azza wajal dzalika syai'a. Dan Allah berarti telah ciptakan sesuatu tersebut yang diamalkan tadi. Ya, taatul muti'in, apakah itu ketaatan orang yang taat? Khalaqahullahu, Allah yang ciptakan. Wa isyanul asin, kemaksiatan orang yang maksiat, khalaqahullahu azza wajalla, Allah juga ciptakan. Fa idza tawajjaha al-abdu bi iradatihi ila ayyaf ala syai'an idza syaa'a Allahu kaunan waqa'a ba'da khalqihi lahu. Nah, apabila seorang hamba menghadapkan dirinya dengan keinginan diri dia bahwa dia ingin melakukan sesuatu dan dia lakukan sesuatu ini jika Allah kehendaki, itu terjadi. Waqa'a, jika Allah kehendaki kaunan, dengan kehendak Allah yang kauniyah, yang pasti terjadi, waqa'a, pasti itu terjadi. Ba'da khalqihi lahu, setelah Allah ciptakan perbuatan tersebut untuknya. Ya. Wa idza lam yasha'hu, nah jika Allah tidak kehendaki perbuatan itu terjadi, walau aradahu al-abdu, walaupun si hamba memang menghendaki perbuatan dia, dia menghendaki, dia akan melakukan perbuatan tersebut. Namun Allah enggak menghendaki, lam yaqo', maka perbuatan tersebut tidak terjadi. Paham sini ya? Jadi ini empat tahapan beriman pada takdir. Ilmu, kita imani bahwa Allah mengetahui semua yang telah terjadi, sedang terjadi, tidak terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana itu terjadi, Allah ketahui. Yang kedua kita imani apa? Hah? Kitabah. Kita imani semua yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, semua sudah Allah catat di Lauhul Mahfudz. Semua Allah sudah tulis 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, kita imani masalah apa? Masyiah. Kalau disebut masyiah berarti iradah, iradah apa? Kauniyah. Iradah kauniyah itu apa? Iradah kehendak Allah yang pasti terjadi. Jadi kita imani semua yang terjadi, yang telah terjadi, akan terjadi, sedang terjadi, itu semua berarti Allah kehendaki. Kekufuran, ketaatan, maksiat dan seterusnya. Kekufuran Fir'aun, berimannya Musa, Allah berarti yang kehendaki. Namun untuk masuk kepada pembahasan ini, bahwa ketahuilah bahwasanya iradah Allah ada dua, iradah syariah dan iradah kauniyah. Iradah syariah, Allah menghendaki Fir'aun beriman, Allah menghendaki Iblis beriman, Allah sebagaimana Allah menghendaki Musa dan Adam beriman. Tetapi ada kalanya terjadi, ada kalanya tidak terjadi. Kalau berkesesuaian dengan iradah kauniyah, pasti terjadi. Kalau tidak berkesesuaian dengan iradah kauniyah, tidak terjadi. Paham sini? Ini untuk mengetahui hal ini penting sekali. Nah yang terakhir ini apa? Al-Khalq, penciptaan. Kita imani semua yang telah sedang akan terjadi, semuanya, hambanya, keadaan hamba, amal hamba, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cukup dengan ini aja, kita imani selesai. Ya, kita imani. Kita imani selesai. Dengan kita tetap melakukan amal-amal kebaikan, kita memohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam takdir yang baik, selesai. Gak perlu ta'amuk berdalam-dalam. Tadi, cari hikmah. Kenapa sih? Allah tak kafir apa takdirkan Fir'aun kafir, kasihan banget dia. Dia juga enggak minta dulu sebelum dia ada terus tiba-tiba jadi kafir. Ah ini ta'amuk. Ya, kita enggak nyampe ilmu kita ke situ. Kita yakini aja semua perbuatan Allah ada hikmahnya. Namun kita tidak dituntut oleh Allah untuk mengetahui apa itu hikmahnya. Taib, kama qala wa ma tasyauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin sebagaimana firman Allah di surat Takwir. Ya, wa ma tasyaun dan tidaklah kalian berkehendak illa ayyasha Allah rabbul alamin. Itu tidak terwujud, tidak pasti, tidak akan mungkin terwujud kecuali jika itu dikehendaki oleh Allah rabbul alamin. Allah berfirman wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakiman di surah Al-Insan. Dan tidaklah kalian berkehendak berkeinginan melainkan itu tidak akan terwujud kecuali jika sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Innallaha kana aliman hakiman. Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ya, wa martabatul khalq amatun dan tingkatan ciptaan ini umum. Idan maka kalau begitu hadal imanu al wajibu yasihu an naqula maka inilah keimanan wajib yang kita ya dapat kita katakan innahu imanun tafsili. Ini iman tafsili secara perincian. Ya, tapi ingat ya. Kita menghukumi orang, dia beriman pada takdir, cukup dengan dia mengatakan semua sudah digariskan oleh Allah. Kita katakan dia beriman pada takdir. Udah. Nah, orang kampung kita nih, orang kampung kita yang gak kenal pengajian usul salasah, kitab tauhid, ketika mereka merespon kejadian yang menimpa dia keburukan sekalipun, dia mengatakan ini semua sudah suratan takdir. Mukmin gak ini? Antum tanya manhajnya apa? Mukmin dia udah. Mu'min. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin bahkan sudah menjelaskan ya, beriman sama hari akhirat cukup mengimani apa? Dia dibangkitkan, dihisab, dibalas dengan surga atau neraka. Udah cukup selesai. Ya. Udah berulang-ulang saya sebut. Kita belum kenal usul sebelum kenal usul salasah, kita enggak kenal itu arosot, kita enggak kenal apa itu mizan, kita enggak kenal apa itu haud, kita enggak tahu itu semua. Bahkan kita enggak tahu di akhirat nanti kita dikumpulkan dalam keadaan telanjang, enggak pakai sendal, ya. Enggak tahu kita. Taunya cuma hari kiamat aja ya. Ada haud antum Pakde dulu waktu antum belum ngaji tahun 80-an tahun 80-an. Tentang Pakde. Belum lahir ya. Kenal enggak Pakde haud ada? Enggak. Kapan kenal haud? Setelah jadi Wahabi gitu. Berarti andai waktu itu Pakde meninggal nih Pakde. Ini andai berandai-andai aja kan enggak terjadi. Seandainya Pakde dulu sebelum kenal usul salasah, belum kenal haud, Pakde meninggal. dianggap enggak keimanannya sah kepada hari kiamat? Dengan cukup mengimani akan dibangkitkan, akan dihisab, akan ada surga neraka sebagai akibat dari apa yang diamalkan di dunia. Cukup beriman enggak hari kiamat? Itu dia. Maka kakek-kakek kita, nenek-nenek kita mukmin. Ya, saya menjelaskan kan gini. Namun kalau dijelasin, ini lo ada haud, yu'arraf, dijelaskan dengan dalil dan dia wajib terima. Ada telaga lo ini, wajib terima. Tapi ingat, dijelaskan yu'arraf bin nusus, dengan nas. Bukan cuma sekedar kita kasih, ada telaga lo, dalilnya apa? Ya, pokoknya ada. Terus dia ingkari. Dia bukan mengingkari dalil berarti, mengingkari diri kita sebagai penyampai yang tidak rinci menyampaikan. Kecuali kita menyampaikan, ini ayatnya, ini hadisnya, ada ayatnya, ada hadisnya, dibacakan. Kalau dia mengingkari, baru dia mengingkari dalil. Paham gak sih? Mengingkari dalil. Baru dia dikatakan mengingkari haud. Kita kenalkan dalil mizan, dia mengingkari. Baru dia mengingkari mizan. Paham gak sih? Taib. Simple ya berarti ya, menghukumi seorang mukmin. Simple gak? Simple. Ya, Faza, gak perlu lagi tanya manhajnya apa. Udah. Ya. Syekh, para ulama, para masyekh di Lajnah Daimah, saya sudah terjemahin itu fatwanya udah lama. Ya, fatwanya selembar, saya udah pernah terjemahin. Enggak ada perbedaan antara manhaj dan akidah. Selesai. Ada orang beriman dengan rukun iman, dia beriman kepada Allah, iman wujud Allah. Iman nama malaikat, dia imani malaikat. Enggak kayak Yahudi yang mengingkari, memusuhi Nabi Jibril. Dia beriman pada kitab, dia imani. Beriman sama Quran, dia beriman nama malaikat apa? Sama rasul, dia imani semua rasul. Dia enggak kayak Yahudi yang memusuhi rasul-rasul yang mereka benci. Ya, dia mengimani hari kiamat dengan kayak tadi, hari akhir kayak tadi apa? Takdir dengan kayak gini, mukmin. Selamat imannya, otomatis selamat manhajnya. Paham enggak? Ya udah. Maka engkong-engkong antum, nenek-nenek antum mukmin. Udah. Selesai. Ya Bima ya. Bima orang mana Bima? Kakek nenek Jawa ya. Kakek nenek antum orang mana? Orang Riau ya. Hah? Udah mukmin. Doain boleh enggak? Doain. Masa nanya dulu manhaj kakek saya apa? Baru saya doain. Allah maghfir li jaddi. Lalu, ma manhajuhu? Apa manhajuhu? Repot amat. Ya. Taib barakallahu fikum. Ya, martabatu qabla wuku'il muqaddar. Nah, ini martabat tingkatan sebelum terjadinya apa yang ditakdirkan. Al-ilmu azali, ilmu azali. Ilmu Allah yang azali. Ini tadi apa azali? Yang tidak ada awal. La bidayata lahu. Jadi ilmu Allah akan semua yang terjadi, sedang akan terjadi, itu semua azali. Azali yang tidak diawali oleh permulaan. Ya. Al-ilmu awal, itu ilmu awal. Wal-kitabah. Ini dan juga kitabah. Pencatatan takdir. Allati hiya qabla khalqis samawati wal-ard bi khamsina alfasanatin. Yaitu yang 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sum, ya ingat ya, ini dua ini usul. Empat-empatnya usul, tapi dua ini yang membedakan dengan dua yang. Yaitu keimanan terhadap ilmu dan keimanan terhadap kitabah. Yang para ulama telah bersepakat, berijma akan kufurnya orang yang mengingkari ilmu dan kitabah. Berarti beda dong dengan hukum orang yang mengingkari masyiah dan khalq penciptaan. Iya. Nah, Qadariyah yang gulat, yang ekstrim ya, yang sampai mengatakan Allah gak mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Maka dia kufur. Tapi kalau dia mengatakan Allah mengetahui apa yang akan terjadi, Allah telah mencatat, tapi Allah tidak menghendaki keburukan ini. Kafir apa enggak? Hah? Enggak, ahli bid'ah. Allah tidak ciptakan perbuatan saya, keburukan saya. Keburukan saya ciptain sendiri. Dia bermaksud mensucikan Allah. Ya, kafir apa ahli bid'ah? Ahli bid'ah. Oleh karena itu kita dapati banyak dari para imam-imam hadis. Ya, meriwayatkan dari para perawi yang mereka Qadariyah. Bahkan ada salah seorang salaf kita yang bernama Qatadah terpapar Qadariyah. Sering dengar Qatada, Qatada. Nah, itu terpapar Qadariyah. Paham enggak sini? Kufur enggak? Ya, para imam memasukkan, Imam Malik memasukkan para perawi yang Qadariyah. Ya. Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Summa mayuk yuwakibu wuku al-muqaddar. Kemudian tingkatan yang menyertai terjadinya apa yang ditakdirkan. Wa huwa annal abda indahu iradatun wa indahu qudratun. Yaitu hamba memiliki iradah, memiliki keinginan, memiliki kemampuan, keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan. Kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan. Ya enggak? Kayak tadi sholat Isya. Ada orang kan ada yang punya keinginan mau sholat Isya, ada yang punya keinginan enggak mau sholat Isya. Ada yang punya kemampuan mau sholat Isya, ada yang punya enggak juga punya kemampuan karena dia pingsan atau yang lainnya. Ya enggak? Taib barakallahu fiik. Mana yang tadi? Idza ijtama'at al-iradatu al-jazimatu wal qudratu tamatu hasala minhu al-fi'lu. Apabila telah terkumpul iradah, tekad yang kuat dia dan kudrah yang kemampuan yang sempurna dia, ya, dia sudah inginkan, dia punya kemampuan, dia lakukan, hasala minhu al-fi'lu. Terjadilah perbuatan tersebut dari si hamba. Ya. Fatawajjaha al-abdu fayatawajjahu al-abdu ila al-fi'li. Maka si hamba mulailah dia menghadapkan ya, dirinya kepada perbuatan tadi. Artinya mulailah dia melakukan perbuatan tersebut. Wa yahsulu minhu al-fi'lu. Dan terjadilah perbuatan tersebut minhu dari diri dia. Lakin la yahsulu minhu. Namun perbuatan tersebut tidak akan mungkin dia lakukan. Tidak akan terwujud darinya ya, illa ba'da ayyasha Allahu. Ya. Kecuali jika Allah kehendaki zalika perbuatan tadi minal abdi. Dari si hamba tadi. Yang punya tekad, yang punya kemampuan untuk melakukan. Wa illa ba'da ayyakhluqallahu zalikal fi'la minal abdi. Ya, namun setelah Allah ciptakan perbuatan tersebut dari si hamba tadi. Jadi si hamba ketika dia melakukan, hakikatnya Allah yang menciptakan. Ya. Wal fi'lu fi'lul abdi hakikatan. Perbuatannya sebenarnya perbuatan si hamba, secara hakikatnya perbuatan hamba. Lakinnal khaliqa li hadzal fi'li huwa Allah. Namun yang mencipta perbuatan tersebut adalah Allah. Oleh karena itulah orang yang berbuat kebaikan ya, walaupun Allah yang menciptakan ya kebaikan dia. Tapi yang dibalas siapa? Si hamba yang melakukan kan? Karena perbuatannya tersebut adalah hakikatnya perbuatan hamba. Dibalas dia dengan surga, dengan pahala. Ya. Tapi mana lagi tadi? Lakinnal khaliq li hadzal fi'li huwa Allah. Li'annal fi'la minal abdi la yakunu illa bi iradatin jazimatin wa bi qudratin tamatin. Karena perbuatan dari hamba tidaklah terwujud melainkan pasti dengan adanya ya, keinginan yang kuat dan kemampuan yang sempurna dari si hamba. Wal iradatu wal qudratu, sedangkan iradah si hamba, keinginan si hamba, kemampuan si hamba, siapa yang menciptakan? Qad khalaqahullah. Allah yang ciptakan. Ya, Allah azza wa jalla khalaqa ma bihi yakunu al-fi'lu wa yakhluqu al-fi'la nafsahu. Nah, Allah lah yang menciptakan perbuatan itu dari si hamba dan menciptakan perbuatan si hamba itu sendiri. Idza tawajjaha ilaihi al-abdu, jika si hamba menghadapkan diri kepada Allah, apakah menghadapkan dirinya dengan perbuatan maksiat atau menghadapkan dirinya dengan perbuatan ketaatan. Fahasola bihada al-iman. Fahasola bihada al-imanu. Maka terwujudlah dengan hal ini keimanan. Keimanan apa? At-tafsili. Yang tafsili al-wajibu fil qadar. Yang wajib dalam takdir. Wabihada al-bayani. Maka dengan penjelasan ini aidan juga. Tattadihu arkanul imani as-sittatu. Maka jelaslah rukun iman yang enam. Wahia al-imanu billah, itu keimanan pada Allah, wa malaikati wa kutubi wa rusulih, kepada malaikatnya, kitabnya dan rasulnya, wa bil akhir wa bil qadari khairihi wa syarih. Dan dengan keimanan pada yang kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ingat, terkait pembahasan iman pada takdir yang baik maupun yang buruk, ingat, takdir itu perbuatan Allah bukan? Kalau perbuatan Allah munazzah, mesti disucikan dari yang buruk-buruk. Maka semua perbuatan Allah baik. Berarti apa maksudnya takdir yang baik maupun yang buruk? Takdir yang buruk ialah apa yang ditakdirkan, al-maqdur. Yang ditakdirkan buruk. Paham gak sini? Sementara takdir perbuatan Allah, perbuatan Allah pasti baik. Bisa dipahami sini? Baik, cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayat